Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا wa na'udzu bika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya rabbana ihshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat kami cintai, kami muliakan. Semoga seperti Allah memudahkan kita berkumpul dan bertemu saat ini, Allah memudahkan kita untuk berkumpul dan bertemu kelak di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itulah hendaknya perkumpulan dibuat. Hendaknya semua dari kita kalau membuat perkumpulan harus diniatkan. Diniatkan semoga perkumpulan itu menjadi mukaddimah perkumpulan kelak di surga. Perkumpulan apapun itu, termasuk perkumpulan dunia, diisyaratkan oleh baginda Nabi, alangkah banyaknya perkumpulan dunia atau amal dunia, tapi nilainya adalah akhirat. Yaitu di saat berkumpul urusan dunia, tapi selalu ingat bahwasanya perkumpulan urusan dunia adalah untuk Allah dan Rasulnya. Begitu sebaliknya, ada perkumpulan kelihatannya perkumpulan akhirat. Ada perkumpulan, kelihatannya perkumpulan akhirat, akan tapi di hadapan Allah tidak ada nilainya. Tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Telah salah niatnya di saat berkumpul. Maka ayo kita tata hati kita. Seperti kita saksikan saat ini, perkumpulan ini perkumpulan kebaikan, perkumpulan akhirat. Semoga ini benar-benar secara lahir perkumpulan akhirat, dan secara batin, secara hakikatnya juga perkumpulan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayo pulang setelah itu ke rumah masing-masing. Membuat perkumpulan-perkumpulan atau menjadikan perkumpulan-perkumpulan kita semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Tanpa itu akan sia-sia. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pentingnya menata hati niat. Pentingnya menata hati niat kita untuk bisa berkumpul karena Allah, kemudian berkumpul karena Rasulullah, berkumpul karena saling mencintai karena Allah dan Rasulnya. Baik, mari kita mulai majelis kita hari ini. Tentunya agar perjalanan majelis ini benar-benar sampai kepada Allah, maka harus ada rambu-rambu. Alangkah banyaknya orang berkumpul tidak sampai kepada Allah, bahkan menuntut ilmu tidak sampai kepada Allah. Bahkan ada yang di jahanam. Ada orang menuntut ilmu, disebut oleh Nabi orang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu akan tapi ternyata dia tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan dia sebagai ahli neraka. Na'udzubillah. Ini penuntut ilmu dalam kebaikan. Sehingga dikatakan Nabi sebagai ulama su' yang Nabi sangat takut melebihi daripada takutnya kepada Dajjal. Yang pakai kabel lagi. lebih takut daripada Dajjal. Ada sesuatu yang sangat ditakuti Nabi melebihi daripada Dajjal. Siapakah dia itu? Yang lebih ditakuti daripada Dajjal adalah ulama. Ulama su. Semuanya dites sebelum mulai. Punya ilmu tapi tidak benar dalam menuntut ilmu. Niatnya tidak karena Allah. Jadi ulama. Akan tapi ulama su. Ulama yang di neraka tempatnya. Nah ini yang harus kita waspadai. Maka dari itu kita saat ini mulai belajar bagaimana agar kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan pangkat tinggi dengan ilmu mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka ada rambu-rambu di dalam menuntut ilmu. Banyak orang mondar-mandir menghadiri majelis taklim tidak mendapatkan apa-apa. Jangankan yang mondar-mandir menuntut ilmu, duduk di depan guru belajar menghafal Al-Quran, menghafal ilmu, tapi tempatnya di neraka. Ada. Maka saat ini kita harus membuat, mencari, memahami rambu-rambunya itu apa. Agar kita tuh sampai benar, lolos, sampai ke surga Allah nanti. Baik, rambu-rambunya sederhana. Rambu-rambu ini berlaku kepada siapapun yang datang. Baik ustadznya ataupun muridnya. Siapa yang paling mulia di antara ustadz dengan murid? Yang paling mulia adalah yang paling tulus. Bukan jaminan ustadznya lebih mulia daripada muridnya. Ini yang harus difahami makna ini. Sehingga tidak ada yang sempat sombong di tempat mulia semacam ini. Bukan berarti seorang ustaz datang lalu sudah membawa surga. Oh tidak. Ustaz datang ke tempat majlis seperti ini karena dia mencari surga. Bukan bagi-bagi surga. Bahkan semua ustaz itu akan merasa bahasanya dia akan menjadi mulia karena murid. Bahkan banyak ustaz mohon kepada Allah, ya Allah berkat orang yang datang ini muliakan aku dan ampuni dosaku. Nah gitu. Tidak sempat menyombongkan diri. Seperti yang disampaikan oleh seorang alim besar, Syahid Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, di saat melihat jamaah bagai ini memohon pada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, berkat yang hadir ini, ampuni aku. Ya. Kok begitu orang mulia, begitu ngomong begini? Ya Allah, berkat yang hadir, ampuni aku, berkat yang hadir, muliakan aku, berkat yang hadir, jaga aku, ya Allah. Nah, ini adab. Adab harus dimiliki oleh semuanya. Dalam menghadiri majelis ilmu harus ada adab. Adab yang pertama dari yang mengajar tentunya. Karena siapapun dari kita, sesaat kita itu mengajar dan sesaat kita belajar. Mungkin hari ini Anda belajar, tapi Anda sampai di rumah Anda akan mengajar. Bahkan banyak di antara yang hadir juga ustadz-ustadz. Dan mungkin suatu ketika Anda duduk dan saya mendengar Anda. Saya belajar. Jadi sesaat kita menjadi guru, sesaat kita menjadi murid. Dan orang kalau sudah merasa tidak perlu menjadi murid, maka dia sudah jatuh runtuh, tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka orang alim itu semakin alim, dikatakan oleh para ulama ahli tarbiyah, orang itu semakin alim, maka dia akan semakin butuh kepada guru. Kalau sudah tidak memerlukan guru, runtuhlah ilmunya, dia tidak punya ilmu lagi. Ilmu Allah sangat luas. Baik, sekarang ada adab tata krama yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apa yang harus dimiliki seorang guru? Seorang guru yang adab dan tata kramanya, ini saya mulai, karena saya ini yang posisi paling berat adalah saya. Bertanggung jawab atas apa yang disampaikan, ancamannya berat bagi kami. Maka rambu-rambu ini harus saya pasang dulu, paling tidak untuk saya sendiri. Yang pertama rambu-rambu seorang ustadz. Mungkin ada yang bergabung di sini, para ustadz bergabung dengan dakwah Al-Bahjah. Ayo kita sama-sama mendengar. Tentunya yang perlu mendengar pertama adalah kami yang ngomong. Karena yang paling dekat adalah telinga kami sebelum telinga siapapun. Rambu yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang ustadz. Dia harus memandang siapapun yang belajar kepadanya adalah dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Bukan memandang siapapun yang belajar kepadanya dengan pandangan merendah. Ini kunci pertama. Dan itulah matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata Nabi mata penuh kasih. Enggak pandang yang datang kepada Nabi siapa, bahkan datang kepada Nabi pemabuk. Apakah Nabi mengusir dia? Tidak. Datang ke sini, sini. Bahkan datang kepada Nabi seorang berzina, apakah diusir Nabi? Tidak, didatangkan sini, dekat kepadaku. Bahkan setiap kali Nabi mendengar umatnya melakukan kemaksiatan, banyak dosa, Nabi menangis. Tidak pernah Nabi merendahkan. Siapa Nabi? Nabi orang yang paling mulia. Tidak pernah merendahkan umatnya. Tidak pernah merendahkan siapapun yang belajar kepadanya. Dan ini yang harus ditanamkan bagi seorang ustadz. Maka ustadz yang tidak pernah punya cinta dan kasih sayang kepada muridnya, maka ustadz tidak akan bisa menyampaikan ilmu kepada muridnya. Karena ilmu adalah nur, ilmu adalah cahaya. Yang tidak bisa disampaikan dengan kesombongan, yang tidak bisa disampaikan dengan kedengkian, yang tidak disampaikan dengan kebencian. Ilmu yang disampaikan dengan benci, ilmu yang disampaikan dengan kesombongan adalah ilmu zahir, otak. Cerdas di otak tapi tidak turun ke hati, seperti dikatakan Mamali, la yatajawazu an hanajirih, tidak akan masuk ke hati dan susah diamalkan. Tapi kadang kita duduk dengan seorang alim fadil yang soleh, hatinya bersih, kadang ngomongnya saja kita kurang faham, tapi kita bisa mengamalkan ilmunya. Coba lihat orang-orang dulu bagaimana ceramah, gak usah bingung urusan sound, gak pakai son, dengaran 7.000 orang. Nah ini Buya Yahya kalau sudah belajar, ngajar sonnya gak benar, bingung nih. Karena kita, Syekh Abdul Qadir Jailani 20.000 orang hadir gak pakai son. Bahkan di belakang yang gak dengar pun bisa mengamalkan. Tanya, ngomong apa tadi? Oh ngomong gini, sholat duha. Ah, sholat duha, langsung diamalkan. Padahal ngomongnya cuma begitu. Bahkan ngajarnya pun kadang setengah tidur mereka itu. Tapi memandang umat dengan cinta. Coba kiai-kiai dulu tuh lihat. Kalau ngajar tuh Masya Allah setengah ngantuk, alhamdulillah sekarang ya puji. Tapi kok pada ngamalkan, ibu-ibu rajin bangun malam, sholat tahajudnya wekel, kuat, duhanya gak pernah putus, puasa senin. Kok kenapa itu, kenapa? Kebersihan hati seorang guru. Semoga Allah memberikan kebersihan hati kepada kami seperti yang Allah berikan kepada mereka para masyayikh. Nah kita minta, makanya kita perlu belajar di sini. Pandangan Nabi, pandangan kasih sayang, pandangan cinta, enggak ada merendahkan. Tidak ada yang merendahkan, bahkan yang ada adalah tangis. Kita sering merendahkan karena kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Awas, waspada, hati-hati. Yang ustadz saja tidak boleh merendahkan siapapun, bagaimana kita yang bukan misalnya, merendahkan orang lain. Ahli maksiat bukan untuk direndahkan, tapi ahli maksiat untuk disayang. Awas, waspada, hati-hati, jangan suka memandang ahli maksiat dengan pandangan merendahkan. Pandangan merendahkan adalah pandangan kesombongan, pandangan iblis. Tapi pandangan kasih, pandangan Nabi Muhammad adalah pandangan kasih sayang dan cinta. Coba, mungkin kita pernah melewati satu tempat, tempat itu tidak baik. Apakah di gang-gang perkampungan yang ramai, atau di kota-kota, atau di alun-alun, terminal. Mungkin kita melihat anak-anak muda duduk, lagi mabuk, berjudi. Apa yang ada di hati kita saat itu? Kesombongan kita karena kita sering menghadiri majelis taklim, lalu kita mengatakan, kasihan itu masuk neraka, begitu? Siapa di antara kita yang di saat melihat mereka seperti itu kemudian menitikkan air mata, menengadahkan tangan lalu mohon, ya Allah, itu tetanggaku, umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan hidayah, ampuni dia. Siapa yang seperti itu? Kita punya kelebihan kebaikan sedikit saja sering menjadikan kita sombong. Yang sombong dengan kebaikan itu adalah keturunan iblis. Iblis itu sombong bukan karena apa? Karena ibadahnya yang banyak. Hati-hati. Iblis itu bukan dari golongan malaikat. Iblis ya iblis. Cuman iblis itu rajin ibadah. Ratusan ribu tahun, puluhan ribu tahun. Pokoknya ribuan tahun iblis itu beribadah. Beribadah, beribadah, beribadah. Sehingga bumi ini setelah diciptakan tidak ada sejengkal tanah kecuali sudah digunakan untuk sujud oleh iblis. Begitu hebatnya ibadahnya iblis, diangkat oleh Allah, dikumpulkan bersama rombongan malaikat. Naik pangkat bersama rombongan malaikat. Beribadah bersama malaikat ribuan tahun. Jadi diangkatnya sudah lama banget itu sudah. Ribuan tahun beribadah dengan para malaikat. Bahkan sampai diangkat sebagai pemimpin, ada riwayat. Pemimpinnya malaikat. Oh, top. Kurang apa dia? Akhirnya Allah menciptakan kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan. Bukan iblis saja yang diperintah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Di saat kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud, sujud ta'zim, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Di saat aku memerintahkan kepada malaikat untuk hormat kepada Adam, fasajadu, pada sujud hormat, illa iblisa aba wastakbaro. Semuanya pada sujud kecuali iblis, sombong dia, enggak mau. Kenapa iblis sombong kok enggak mau? Punya alasan kali? Oh, punya alasan, ditanya. Ya iblis, kenapa enggak mau sujud kepada Adam, enggak mau ta'zim? Yang muncul semua, ana khairun minhu. Ananya, aku yang besarkan. Maka anan itu bahasa Arab egois, selalu nampak aku. Orang sombong. Aku ana khairun minhu. Aku lebih bagus daripada dia. Tuh. Sudah berani ngomong begitu. Kalau diterjemahkan begini bahasanya iblis tuh. Saya itu sudah ibadah, saya sudah jadi orang hebat nih. Sudah ibadah ribuan tahun. Kok suruh hormat sama makhluk yang baru diciptakan, belum punya prestasi sujud, belum punya prestasi ibadah, belum bangun pondok, belum bangun masjid, belum bangun musala. Ya, saya suruh hormat orang kayak begini. Sorry deh, gitu loh kayaknya. Lihat, karena apa dia iblis sombong? Karena kebaikan yang pernah dilakukan. Maka waspada di sini, khususnya para ustaz. Jangan sampai ilmu yang Allah berikan justru menjadikan dia sombong. Jadi iblis nanti. Makanya kalau iblis ditanya, kenapa kok begitu? Ana khairun minhu. Berhujjah. Aku lebih bagus daripada Adam. Tapi kalau kakek kita Nabi Adam alaihissalam bisa diingatkan. Waktu melakukan kesalahan tidak mau jangan makan buah pohon tersebut. Ternyata Nabi Adam makan. Kemudian ditegur oleh Allah. Mbah kita. Insat Rabbana dolamna angfusana, inter beliau. Nah itulah modelnya mbah kita. Tinggal kita ini ngikuti iblis atau ikut mbah kita. Kalau ngikuti mbah kita itu kalau ditegur, alhamdulillah terima kasih Rabbana dolamna, gak usah ngomong, apaan sih? Nah itu iblis. Ditegur langsung rewel, iblis. Kita ikut manhajnya mbah kita, Rabbana dolamna angfusana, fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu kan doa, itu kan pengakuan Nabi Adam. Salah ngaku, tapi iblis sudah salah berhujjah. Yang salah berhujjah itu bukan orang awam biasanya. Kalau orang awam tuh enak, kalau disalahin langsung, oh gitu itu. Tapi yang sudah mulai punya ilmu, mondok lama-lama, nyanti disalahin, apaan tuh? Nah itu mulai sombong. Hati-hati. Kita mulai dari yang pertama ini, Ustaz. Maka memandang umat harus dengan pandangan kasih sayang. Ada sebuah kisah, dan kisah ini sering kami ulang-ulang karena kisah itu menarik sekali. Ada dikisahkan bahwa ada orang yang ahli ibadah di atas bukit, abid Bani Israel. Pada zaman dulu ceritanya, bukan pada zaman Nabi. Nabi menceritakan ada orang ahli ibadah, wah hebat, ahli ibadah sampai punya tempat sendiri di atas bukit ibadah, sampai begitu hebatnya dalam ibadah, gak terganggu oleh siapapun. Sehingga beli pasar bekal sampai ke atas ibadah, puasa bangun malam, hebat. Di sisi lain ada majin itu orang bejat, gak ada dosa kecuali pernah dilakukan apa aja, judi iya, mabuk iya, segala macam, wah, di tengah pasar. Yang satu ahli ibadah di atas bukit, yang satu preman, orang bandel di tengah pasar. Dua-duanya ini sama-sama terkenal, sama-sama masyhur. Yang satu masyhur dengan bandelnya, yang satu masyhur dengan ibadah. Sama-sama masyhur. Jadi kalau orang bertanya si fulan yang ada di atas bukit, semua tahu satu kota. Kalau bertanya tentang siapa preman ini, semua tahu satu kota. Allah menghendaki keduanya bertemu. Bagaimana Allah menghendaki keduanya bertemu? Sang ahli ibadah kehabisan bekal, maka dia harus turun ke pasar. Rupanya yang di pasar itu, sang preman itu kok tiba-tiba tergerak hatinya pengen ketemu kiai. Pengen minta doa sama ustadz. naiklah ke atas. Yang ahli ibadah dari atas bukit turun, yang preman dari bawah naik. Ini adalah bukit zaman dulu, bukan zaman sekarang, jalannya aspal, lihat. Ini bukit zaman dulu adanya jalan setapak. Kalau ada orang berpapasan di tengah jalan setapak, harus ada yang mengalah. Kalau tidak ada yang mengalah, tidak akan bisa melanjutkan perjalanan, akan tabrakan. Rupanya di saat sang preman bandel tersebut melihat ada kiai yang dicarinya ada di hadapan matanya. Terkaget dia, kaget, kagum dan cinta. Ia tidak bisa berucap sepatah kata. Ia terduduk di jalan setapak. Dia tidak bisa berucap sepatah kata, yang bisa ia lakukan adalah memberi isyarat dengan tangannya. Yang artinya, silakan kiai, silakan ustaz. Sampai sang kiai di saat dipersilakan, ya melewati saja. Hingga sang kiai hilang dari pandangan matanya, tapi tidak hilang hormat dari hatinya. Tapi di sisi lain, lihat. Sang kiai itu sangat tahu ini preman bandel, siapa yang enggak tahu si preman. Di saat preman ada di hadapan matanya itu, mau kemana dia? Si busuk mau kemana dia? Dalam hatinya ngomong. Tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak nyapa dengan baik, hendak kemana engkau? Enggak. Apalagi di saat sang preman mempersilahkan sang kiai, wah sang kiai merasa berhak dihormati. Ya begitu, saya ulama harus hormati dong, lompat begitu saja tanpa assalamualaikum, tanpa nyapa. Apa Nabi bercerita? Lihat dua model manusia. Sehebat apapun ibadahnya seseorang, kalau ternyata merendahkan orang lain, menjadi sebab hidayahnya dicabut oleh Allah. Hilang hidayahnya orang tersebut. Tapi begitu sebaliknya, biarpun orang itu semula bandel, enggak karu-karuan, anggap saja jarang sholat ini ya, tapi kalau masih menghormati syiar agama ulama dan yang lainnya, kalau masih menghormati syiar agama Allah, maka ketahuilah suatu ketika akan diberi tobat. Akan diberi tobat dan tidak lama akan diambil oleh Allah menuju kemuliaan. Makanya sayang paling sedih itu paling takut jika ada misalnya ada orang memusuhi misalnya masjid. Ada orang memusuhi pesantren, na'udzubillah. Ada orang musuhi ulama, wah enggak bisa selamat orang ini. Makanya kami selalu berdoa di saat ada pesantren termasuk Al-Bahjah di Songbalong ini. Doa kami setiap malam hanya serbi ini. Ya Allah, jadikan tetangga kami semua adalah ahli surga, ya Allah. Kami tidak ingin ada satu tetangga yang benci kepada pondok. Kalau benci, kasihan dia, sampai kapanpun enggak ada yang bisa menolong. Dan alhamdulillah tetangganya baik-baik semuanya. Sama pondok kita alhamdulillah yang di Sumber Sendang sama Cirebon, Masya Allah tetangga baik-baik. Kalau sudah kegiatan begini, ramai semuanya, guyub akur. Kemudian yang di Tulungagung juga itu, yang di Cianjur, di mana-mana, alhamdulillah. Yang paling kami sedihkan adalah jika mendengar ada tetangga yang memusuhi Allah. Enggak ada yang bisa menolong, karena yang memusuhi bukan kita sebetulnya. Yang memusuhi adalah syiar Allah, berarti Allah yang dimusuhi. Yang dimusuhi adalah yang ngasih rizki kepada dia. Yang dimusuhi adalah yang memberikan keturunan kepada dia. Yang memberikan umur kepada dia. Makanya harus kita doakan semoga tetangga-tetangga sini baik semua dengan pondok ini. Enggak ada satupun. Kalau ada satu tidak baik, enggak ada yang bisa menolong. Enggak ada. Siapa yang bisa menolong? Orang memusuhi Allah. Nah ini. Maka ketahuilah, orang sebandel apapun kalau masih mengagungkan syiar, maka ketahuilah dia akan selamat. Makanya prinsip pondok di sini juga demikian. Kita buka siapapun yang ingin berbuat baik di sini. Sampaikan. Jangan ditolak kalau ada tetangga yang mau mengirim satu ikat kangkung, sayur kangkung. Satu ikat, jangan ditolak. Bahkan kalau ada tetangga yang mengirim satu ikat kayu bakar, jangan ditolak karena yang datang hatinya bukan kayu bakarnya. Yang penting tidak benci, sudah aman, luar biasa. Tapi kalau ada tetangga yang membenci, na'udzubillah, kasihan. Gak ada yang bisa menolong. Kita pun menolong, dia gak akan mau. Bahkan sampai dikatakan kalau Nabi mengulurkan tangannya pun dia tidak akan mau. Kenapa? Karena dia sudah membenci. Bayangkan, kita semua perlu uluran tangan Nabi. Kita semua perlu uluran tangan ulama untuk menolong kita nanti. Tapi ketahuilah, orang yang benci syiar agama, pesantren, masjid, ulama, diuluri tangan oleh Nabi pun menolak. Tidak, ya Rasulullah. Ini. Makanya ada imbal balik di sini. Dari pihak kita yang mengadakan lembaga, kayak pondok, ustadz khususnya, hei para ustadz. Dari dalam hati kita harus memandang siapapun dengan pandangan kasih. Kembali kepada judul maudhu. Memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Jangan memandang siapapun dengan pandangan merendahkan hati-hati. Ini yang pertama. Jadi para ustaz harus punya prinsip itu. Punya rambu-rambu. Yang kedua, Nabi itu setiap malam berdoa untuk umat. Nabi setiap malam berdoa untuk umat. Setiap habis sholat, setiap ini, bahkan di tengah malam sering ditemukan oleh Siti Aisyah, beliau menangis dengan deru tangis, bukan sekedar menangis biasa. Sampai tangis baginda Nabi itu bergetar di dalam dadanya, terdengar oleh Siti Aisyah. Lalu Nabi bertanya, apa yang menjadikan kau menangis ya Rasulullah? Nabi berkata, Nabi menjawab, umatku mendoakan untuk kita. Itu Nabi. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tugas seorang ustadz bukan sekedar memberi ilmu. Ilmu itu bab zahir. Bab batinnya adalah memohon kepada Allah. Yang bergabung dalam tim dakwah di sini, khususnya para ustadz juga, lihat. Gak cukup kita menyusun materi yang bagus. Tidak. Gak cukup kita menyusun materi yang bagus, akan tapi kita harus bisa sering memohon kepada Allah. Makanya kami ceritakan ulama dulu tuh bangun malamnya tuh panjang. Padahal ngajarnya biasa-biasa, kitabnya kecil, tapi orang pada selamat. Orang pada mengamalkan ilmunya, karena ketulusan di dalam hatinya. Maka kalau ada seorang ulama, seorang ustadz mau mengajar siang hari, malamnya sudah ngadu kepada Allah untuk jamaah yang akan diajar. Seharusnya seperti itu. Bukan mengandalkan kecerdasan otaknya, bukan mengandalkan hebatnya dalam berceramah, bukan. Sebab yang menggugah hati hamba Allah adalah siapa? Allah. Yang memberikan hidayah siapa? Allah. Bukan otaknya, bukan kecerdasan seorang hamba, tidak. Maka yang kedua syaratnya adalah banyak mengadu kepada Allah. Ngadulah kepada Allah subhanahu. Memohon kepada Allah itu syarat yang tidak bisa ditinggalkan seorang ustadz. Jangan mengandalkan kecerdasannya. Materi, ceramah hebat, memukau, orang pada nangis semuanya. Bukan jaminan. Akan tapi kita ilah. Kalau mengadu kepada Allah, kadang bicaranya pun kita tidak jelas, tapi Allah berikan faham di hati seseorang. Isyarat dari baginda Nabi dalam satu hadis, Nabi mengatakan, Rubba mumballagin awlami awaminas sami. Mungkin yang ngomong sendiri mungkin gak paham dengan yang diomongkan, tapi yang dengar bisa dikasih paham oleh Allah. Unik. Begitulah ilmu ketulusan. Baik, ini adalah syaratnya bagi orang yang mau belajar. Harus ada mohon kepada Allah, ngadu kepada Allah. Ngadunya yang banyak, habis sholat mengadu, sholat malam mengadu dan sebagainya. Kalau tidak mengadu, berarti dia sudah masuk wilayah sombong. Kita sering sombong loh ya dengan pemberian kita. Jadi kalau sombong, lupa ini adalah bukan terjadi kepada orang awam saja, orang alim bisa. Saya contohkan Bu, Bapak, kita sering sombong dengan kehebatan yang Allah berikan kepada kita, sampai lupa kepada Allah. Dan ini pernah terjadi kepada Nabi Musa. Jika benar riwayat ini, ceritanya begini Nabi Musa itu. Nabi Musa sakit. Kemudian minta kepada Allah, ya Allah kami sakit, aku sakit, minta obat, ya Allah minta kesembuhan. Allah merintahkan, ya Musa, wahai Musa, pergilah kau ke pohon itu. Ambil daunnya dan kau makan. Kau akan sembuh. Lalu Nabi Musa pergi ke pohon tersebut dan dimakan daunnya, lalu sembuh. Kemudian sudah sembuh bertahun-tahun, kemudian tahun keberapa itu sakit lagi. Nabi Musa masih ingat pesannya. Kalau sakit ngapain? Pergi ke pohon, makan daun. Langsung Nabi Musa pergi ke pohon dan makan daun, tapi gak sembuh. Lalu ngadu kepada Allah, ya Allah aku sakit, makan daun kok gak sembuh ya Allah. Padahal sakit saya sama dan yang saya makan sama. Dijawab oleh Allah, dulu waktu kau sakit, sebelum ke pohon kemana dulu? Ngadu kepadamu ya Allah. Terus sekarang langsung ke pohon. Nah ini, ngadu kepada Allah dulu dong, baru ke pohon. Kita tuh sering lupa, jujur gini Bu. Ustadznya pun sering lupa. Ibu kalau anaknya sakit, Masya Allah. Kalau ada ibu membiarkan anaknya sakit, oh, nanti sembuh-sembuh sendiri. Ini ibu sakit juga kayaknya. Kalau ibu yang sayang sama anak, anaknya panas, bergegas mencari dokter. Kan begitu, langsung telepon dokter, anak saya sakit, ibu punya duit. Kan begitu ya? Iya, cuman Buya pengen tahu, siapa di antara ibu-ibu yang solehah ini? Semoga anaknya sehat semuanya. Siapa ibu-ibu yang solehah yang pernah anaknya sakit, sebelum mengantarkan anaknya ke rumah sakit, melakukan sholat 2 rakaat, lalu minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan anakku. Siapa kira-kira? Kita lupa kepada Allah. Yang jago bisnis, ayo. Atau yang buka toko kecil-kecilan, sebelum buka toko siapa yang mengambil air wudhu, sholat dua rakaat lalu mohon ya Allah berkailah usahaku ini ya Allah. Ayo siapa? Kita sering tertipu dengan kecerdasan otak kita. Ini strategis, pasar, hebat, lupa ngadu kepada Allah. Ustadznya pun juga demikian, hanya mementingkan materi, nulis materi yang bagus, merangkum, wah materi yang hebat, dahsyat, sampai jamaah terbuka oh. Tapi lupa ngadu kepada Allah, ya enggak sampai. Makanya kita mendengar cerita ulama-ulama dulu, termasuk ulama yang ada di Jawa ini, yang kisahnya setiap malam itu bangun mulai jam 3 sampai pagi. Sela-selanya adalah keliling ke pondok melihat santri, mendoakan ya Allah. Yang paling bandel didatangi di mana tempatnya? Enggak ada yang tahu, tidur dipegang kepalanya, Allah jadikan anak soleh. Bandel akhirnya pinter juga. Tapi jangan bandel dulu ya santri, nanti biar didoain. Bablasan kamu nantinya. Nah, artinya apa? Mengadu kepada Allah ini penting. Baik ya, ini adalah bagi ustadznya. Sekarang bagi kita yang mau belajar, hari ini mukaddimah saja, belum pakai pengajian ini. Kalau enggak pakai rambu-rambu repot nanti. Baik, sekarang apa sih cara, bagaimana caranya menuntut ilmu yang benar? Yang pertama tentu niatnya tadi, karena Allah. Akan tapi akan Buya rangkum dalam beberapa hal. Yang pertama, kalau menuntut ilmu harus ada mahabbah. Seperti kalau guru harus punya cinta dan kasih sayang kepadamu, murid. Sebagai seorang murid harus punya mahabbah, punya cinta kepada guru. Kalau enggak punya cinta, enggak akan bisa belajar. Yang kedua adalah seorang murid harus punya adab kepada guru. Nanti saya jelaskan, adab dan cinta. Yang ketiga, seorang murid harus ada semangat untuk berkhidmah, membantu perjuangan seorang guru. Khidmah. Nah ini kami rinci satu-satu. Mahabbah, cinta. Kalau kita belajar dengan seseorang guru, kalau tidak punya cinta dan tidak punya adab dan tata krama, tidak akan mendapatkan ilmu, biarpun yang mengajar kita adalah wali kutub. Bahkan biarpun yang mengajar kita adalah Nabi Muhammad, kurang apa yuk? Gurunya Rasulullah. Tapi karena seorang hamba yang belajar tidak punya cinta kepada Nabi dan tidak punya adab kepada Nabi, enggak dapat ilmu dia. Gurunya siapa? Nabi. Padahal yang tidak punya cinta, tidak punya adab, tidak akan dapat ilmu. Orang belajar dengan Nabi, enggak punya cinta, tidak punya adab, jadilah Ustaz Abu Jahal. Abu Jahal ini belajar dengan Nabi, bahkan rajin bener. Kalau udah belajar, enggak pernah absen dia. Kalau Nabi ngomong apa, ngintip dia, denger, bahkan duduk bersama sahabat-sahabat Nabi. Akan tapi lihat, dia tidak punya cinta ke Rasulullah, enggak punya adab kepada Nabi. Karena tidak punya cinta, tidak punya adab, enggak dapatkan ilmu. Lah sekarang bagaimana makna mahabbah ini? Mahabbah, seperti kalau guru tadi banyak mendoakan, sama. Tanda cinta seorang murid adalah mendoakan guru. Sebab kaidahnya sederhana. Apakah rela kalau guru kita masuk neraka? Enggak kan? Apakah rela kalau guru kita celaka? Enggak, makanya doain. Maka memperbanyak doa itu sudah luar biasa. Sehingga anak-anak kita ajarin untuk mendoakan guru-guru kami. Kenapa? Biar tidak putus. Setiap habis sholat doain, baca Fatihah lengkap semuanya kalau perlu sebut. Kalaupun tidak bisa menyebut, paling tidak disebut, ya Allah guru-guruku ini, nanti ada sewaktu di tengah malam misalnya satu jam, setengah jam, sebut nama guru-guru kita, ya Allah guruku yang telah mengajari Ali Bata di kampungku itu, ya Allah Ustadz Fulan, jaga ya Allah, anak-anaknya ya Allah. Maka itu menjadi ilmu manfaat. Sebab gini loh ya, murid itu seperti lampu ini. Lampu ini kalau semakin gede wattnya semakin kan semakin terang. Dan aliran listrik itu gurumu. Lah kalau dirimu enggak mau menyambungkan, nyala enggak kira-kira? Hah? Wah, ini saya beli 1000 watt. Tapi enggak mau nyambung kepada listriknya, enggak nyala. Makanya sambung inilah menjadikan nanti macam-macam. Makanya penting sambung. Kalau sudah sambung dengan guru, nanti bisa macam-macam. Kalau listrik, gambaran listrik itu paling sederhana dan menarik. Kalau buat contoh, listrik itu alirannya sama, aliran itu nggak bisa, pokoknya aliran. Tapi ternyata bisa jadi kipas angin, bisa jadi kulkas, ya enggak? Itu nanti diterjemahkan dalam dunia tarbiyah. Lihat, sambung kita dengan seorang guru, maka akan menjadikan kita macam-macam. Yang pengusaha bisa jadi bisa jadi dakwah dengan usahanya, yang berjabat dengan jabat, ya kayak itu jadinya, kulkas, kipas angin, apa namanya, lampu. Sumbernya satu, ilmunya seorang guru. Karena manfaat, maka apapun dirimu, jadi apapun dirimu akan bermanfaat. Kuncinya adalah mahabbah. Mahabbah yang pertama adalah tanda cinta, adalah mendoakan tanpa henti. Kalau saya mendoakan guru saya sehari kok lupa, ini sayang, bencana bagi saya. Bahkan dalam setiap sholat. Makanya kalau lihat anak-anak itu kok fatihahnya panjang sekali itu ya. Fatihahnya fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, sampai kok lama banget. Tidak apa-apa. Sebab kalau kita mendoakan guru bukan kepentingan guru kita. Ingat. Kalau kita mendoakan guru bukan kepentingan guru, tapi kepentingan kita. Kenapa kok bukan kepentingan guru? Karena guru yang mendoakan adalah manusia sejagat. Rasulullah sudah mendoakan. Dan semua penghuni laut mendoakan. Malaikat mendoakan orang yang mengajar. Doa kita ada apanya? Enggak ada banding, enggak ada apa-apanya dibanding doa malaikat. Jadi kalau kita mendoakan guru, kepentingan kita nyambung hati dengan guru. Ini adalah menumbuhkan kecintaan, ditandai dengan banyak mendoakan. Saya sebut guru saya, termasuk guru di kampung, guru ini, sama semuanya. Karena tujuan kami adalah agar saya mendapatkan kucuran rahmat dari Allah, ilmu yang manfaat. Sekarang sudah mulai pintar sedikit saja sama guru kampung yang lupa. Ya, guru lokal. Sorry ya. Wah, alamat hancur, gak dapat ilmu manfaat dia itu. Biarpun guru, kita tidak akan bisa baca Al-Quran kecuali diajari guru yang ngajari Ali Bakta. Saya masih ingat. Yang mengajari, siapa yang ngajari Ali Bakta saya dulu? Ali Bakta dulu kan masih, Idah Bagdad ya. A.I.U. Babi Butat itu ya. Anakum, ainakum, inakum. Masih ingat bu, yang seumur saya paling itu. Belum ada ikhra, belum ada nufah. Itu yang ngajar ramai di musola surau yang kalau hujan bocor itu ramai banget itu. Belum ada televisi waktu itu, belum ada listrik lagi, ramai bener. Sama sih ingat guru-guru fulan sudah pada wafat. Mengingat itu penting, kembali kepada kita manfaatnya. Makanya kalau kita kurang ajar sama guru, tidak punya cinta sama guru, kita yang rugi. Baik, kemudian yang kedua adalah tanda cinta kepada guru adalah jangan biasa membicarakan kejelekan guru, tapi sebutlah kebaikannya. Sengaja kami hadirkan juga saat ini zamannya zaman rusak, orang gampang komentar tentang ulama, kiai, ustadz melalui Facebook segala macam. Wah, ini bencana. Semua jamaah yang kenal kami, jangan komentar, kamu tidak tahu yang sesungguhnya apa yang terjadi. Komentar ustadz ini, wah, kiai ini, habis semuanya. Waduh, kalau orang sudah biasa komentar jelek, kiainya sudah selesai. Karena sudah terlatih komentar jelek, komentar bibinya, pamannya, saudaranya, semuanya. Karena sudah sifat jelek. Ini zaman-zaman rusak, ini menjelang pemilu misalnya. Wah, ini caci maki kelompok ini, caci maki kelompok ini. Yang caci maki silahkan sana, jangan bawa ke sini. Kita tidak ingin caci maki. Kadang guru pun juga begitu lah. Kalau guru, jangan biasa kita membicarakan kejelekan guru. Kalau guru kita, guru namanya manusia. Siapa sih yang enggak punya kejelekan? Ingat, kalau Anda mencari guru yang tidak punya kesalahan dan tidak punya kekurangan, maka ketahuilah sampai mati Anda enggak punya guru. Tapi murid yang hebat adalah murid yang bisa menutup kekurangan gurunya. Sehingga Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim Ta'lim menukil dari para salaf, ulama dulu tuh waktu menuntut ilmu tuh hebatnya apa? Para santri dulu menuntut ilmu kok bisa cepat dapat ilmu apa? Sering sebelum berangkat tuh sedekah kepada orang fakir manapun, sambil bersedekah tuh memohon begini, ya Allah, berkat sedekahku ini, ya Allah, tutup dari mataku kekurangan guruku, ya Allah, jangan kau tampakkan kekurangan guruku. Minta kepada Allah. Makanya kalau ada murid mencari-cari kekurangan guru, bencana buat dia, gak akan dapat ilmu. Gurunya pasti ada kesalahan. Murid yang paling suka mencari-cari kesalahan guru itulah Abu Jahal. Abu Jahal setiap hari mencari kesalahan Nabi. Ngomong apa cari? Jadi Abu Jahal. Jangan membicarakan kejelekan, sebutlah kebaikannya. Masih ada kebaikan yang bisa kita sebut, kenapa harus menyebut kejelekannya? Gak ada perlunya. Guru dimanapun, guru di kampung, kadang-kadang kita sudah mulai lebih tuh merendahkan guru. Wah, guru maksiat tok nih. Siapa yang tidak? Kecuali begini, di saat kita melihat siapapun melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, nah ini babnya beda. Kalau kita melihat seseorang melakukan kemaksiatan terang-terangan, kita punya kewajiban untuk mengingatkan, termasuk seandainya itu guru. Misalnya, bukan misal, kesalahan tentu banyak. Saya punya kesalahan misalnya. Jangan ragu, tanda cinta Anda adalah datang. Assalamualaikum Buya, kemarin Buya kok ngomong begini. Wah, itu hadiah, nanti pulang dapat hadiah nanti dari saya. Kalau orang ingatkan saya, dapat hadiah. Ini, jadi membicarakan kebaikan. Nah, kalau kita sering bicarakan kebaikan seorang guru, akan didengar oleh orang lain. Orang lain akan terpesona. Lalu orang lain akan ikut. Tapi kalau kita bicarakan jelekan, orang lain tidak senang, Anda menjadikan orang jauh dari kemuliaan, Anda akan dijauhkan oleh Allah dari kemuliaan. Seperti itu kisahnya. Baik. Di antaranya seperti itu. Kemudian setelah itu, prasangka buruk. Paling bahaya prasangka buruk. Prasangka buruk tidak boleh kepada semua orang, apalagi kepada orang yang mengajari kita. Cuman nanti kisahnya begini. Prasangka boleh. Prasangka sama sekali tidak diperkenankan dalam keadaan apapun, prasangka buruk kepada guru enggak boleh. Cuman bagaimana kalau guru melakukan kesalahan di depan mata kita? Benar-benar yang sudah pasti disepakati ulama-ulama, dia adalah salah. Misalnya mabuk, melakukan keharaman di mata kita. Kalau ada seorang guru di mata kita jelas-jelas melakukan keharaman, tetap prasangka buruk enggak boleh. Karena enggak ada lagi prasangka, karena sudah nyata. Lalu apa yang kita lakukan? Datang, assalamualaikum, tanya, Ustaz. Jangan ngomong di belakang. Nah, ini ngomongin kejelekan. Kalau memang dia melakukan kejelekan, assalamualaikum, didatangi ke Ustaz. Mungkin seorang Ustaz itu enggak sadar. Atau mungkin kita yang salah. Bahkan mungkin suatu ketika ini ada satu kisah. Waktu itu di Jawa Timur dikisahkan, ada kisah seorang minas solihin. Dikatakan wali. Cuman orang tidak mengerti kalau dia waktu itu belum tahu. Setelah itu, setelah meninggal baru ketahuan wali. Dikisahkan ada murid yang suudun. Dan memang akhirnya gak jadi apa-apa. Cuman ceritanya itu, kok guru ini kok ada di gedung film? Salahnya gak tanya dia. Langsung bilang, wah nonton film. Tak tahunya apa, tiga santrinya hilang. Diduga dia masuk gedung film. Dan dia tidak masuk gedung film itu, Ustaz. Hanya menjaga di depan pintu gedung film, nunggu santrinya. Tapi orang yang suudon terkutuk dia. Kalau tanya kan enak, Ustaz, kenapa Ustaz ada di sana? Kan dijawab, saya nunggu santri saya. Oh gitu. Tapi kalau sudah kelihatan seorang Ustaz melakukan keharaman, ya ya perlu ditegur dong, ingatkan tanda cinta kita. Gak ragu-ragu saya, manusia saya bisa salah kok. Kesalahan pasti ada. Dan alangkah indahnya kalau saya diingatkan. Kan begitu mestinya. Sayyidina Umar saja khalifah orang besar. Di saat ada orang mengingatkan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar diingatkan khalifah, pemimpin terbesar, negara terbesar, Islam luas sekali saat itu. Kayak dipegang oleh Sayyidina Umar kayak adidaya, negara terbesar waktu itu. Masuk Persia, masuk Mesir, masuk ini, hebat semuanya. Tapi di saat Sayyidina Umar diingatkan oleh seseorang, mengatakan, Rahimallah imran ahdali uyubi, semoga Allah memberikan kasih sayang orang yang telah menunjukkan kekuranganku. Allah. Lalu dipanggil istrinya, istriku kau punya apa? Enggak ada khalifah. Kita tidak punya apa-apa kecuali satu karung gandum. Ajib, khalifah punya satu karung gandum. Bagi separuh buat kita, separuh buat orang yang telah mengkritik saya. Kalau presiden atau gubernur atau wali kota atau pak lurah kayak gitu mah hebat itu. Termasuk ustad, kalau diingatkan senang. Itu kaidah, itu sederhana. Tapi kita punya adab nanti, bab yang ketiga, yang kedua. Mahabbah ya, cinta ditandai dengan apa? Mendoakan, membicarakan kebaikan, jangan membicarakan jelekannya. Jangan prasangka buruk, ngira-ngira tok. Wong kejelekan saja tidak boleh diomongin, apalagi prasangka. Kalau sudah melihat ketidakbaikan, assalamualaikum, ditanyakan. Kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala dalam kitab Adabusul Murid, Tata Krama bagaimana orang belajar, apa kata beliau? Jika engkau menemukan sesuatu yang ganjal di dalam hatimu tentang gurumu, jangan boleh menginap semalam dalam hatimu. Takut jadi omongan, tetap jadi pikiran yang kotor. Tanyakan langsung kepada gurumu tersebut, maka nanti akan beres urusanmu. Kadang gitu, memang setan pintar. Gitu ya, astagfirullah, astagfirullah. Padahal hanya prasangka buruk sudah. Istighfarnya pun istighfar, bukan istighfar minta ampun, istighfarnya istighfar ngejek itu. Astagfirullah, ya astagfirullah, astagfirullah. Baik, baik, selesai ini. Kemudian yang kedua adalah adab. Adab dan tata krama. Adab sifatnya luas, akhlak. Mulai dari cara bertutur kata, cara berurusan dengan dia. Adab itu luas maknanya. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia saja aja wajib kita berakhlak yang mulia. Bagaimana dengan seorang guru? Kalau tidak punya adab dengan guru, gak akan dapat ilmu. Karena adab itu adalah kita begini, lalu guru akan memberi. Lah kalau kita begini, akan diberi. Secara zahir saja begini loh ya. Kalau ada orang minta kepada Anda, Anda orang banyak duit. Anda punya, ada orang minta, "Pak, saya ini sudah kebanyakan duit. Saya minta duit boleh enggak?" Nah. Mau minta kok sombong dulu ini. Saya bilang kebanyakan duit. Oh, saya itu orang kaya di sini, banyakkan duit. Saya Masya Allah, sombong. Saya itu minta duit. Mau ngasih enggak? Ya enggak mau, dia sombong kok. Sama dengan guru. Petentang-petentang kayak punya. Enggak punya tawaduk kepada guru. Enggak dapat ilmu. Harus ada adab. Makanya kami sering sampaikan kepada santri. Ada santri yang enggak banyak. Ada santri Jawa itu pakai bahasa sederhana. Al-intikol itu bahasa Arabnya pindah-pindah. Al-intikol pindah-pindah, alamat konyol belajarnya dia. Enggak dapat ilmu. Coba aja orang pindah-pindah enggak dapat ilmu. Karena su'ul adab. Gurunya tidak mendoakan, tapi dia sendiri membuat kayak begitu. Kalau guru selalu mendoakan, semoga sukses, semoga ilmunya manfaat. Enggak ada guru mengutuk. Ini adalah mukaddimah pada hari ini. InsyaAllah kita jadikan fondasi untuk belajar yang akan datang. Makanya belajar itu indah. Guru mencintai murid, murid mencintai guru, indah. Enggak ada prasangka buruk, enggak ada saling merendahkan. Nangis habis, apa ada untuk saya? Ada tobat. Yang adalah jangan ngomongin kejelekan orang juga. Kita sering ngerasain itu gunjing orang, membicarakan kejelekan orang. Khususnya di akhir-akhirnya saya masukkan kali bab ini, bab pemilu dan sebagainya. Sering kita mencaci ulama, mencaci ustaz, mencaci ini, caci maki, grup ini mencaci, grup ini mencaci. Saya sedih. Kok kayak sudah jadi malaikat semuanya sehingga semuanya jadi salah di hadapan dia. Kalau Anda menyebutkan kebaikan Anda, silakan. Tapi jangan mencaci orang lain dan merendahkan orang lain, selesai. Tidak mengerti di akhirnya apa nanti. Mungkin orang itu adalah bandel, pemabuk mungkin, pejudi mungkin, pezina mungkin. Tapi kalau sudah Allah menutup, mengampuni seorang hamba at-taibu minad dambi kaman la dambala, orang yang bertobat dari dosa seperti tidak punya perbuatan dosa. Habis kalau orang bertobat secara sesungguhnya. Nah, ini yang harus ada di hati kita. Jangan sampai kita dikuasai dengan kesombongan, merendahkan orang lain. Baik, inilah majlis kita di malam ini dan insyaAllah nanti ke depan ada silsilah. Silsilah dan silsilah membangun hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita baik dengan Allah, kemudian setelah itu silsilah, panjang silsilah itu, 1 tahun 2 tahun gak beres, membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Antara kita dengan orang tua, kita dengan anak, suami, istri, dengan tetangga, dengan pembantu, itu panjang ceritanya nanti. Itulah belajar, harus ada kurikulum dong. Ya, belajar harus ada kurikulum sehingga nanti sampai pada akhirnya kita sudah punya ilmu. Makanya jangan bolong nanti. Kalau bolong-bolong nanti enggak nyambung ilmunya, ya. Nah, harus nyambung terus. Kalau sering bolong-bolong nanti apa dari asam. Cukup insyaallah sampai di sini. Yang mau ditanyakan silahkan, berkenaan dengan bermacam-macam hal termasuk tentang program pesantren. Para ibu bapak harus tahu di sini ada pesantren Al-Bahjah Saung Balong dengan para sesepuhnya, di antaranya adalah Pak Haji Khairuman, kemudian juga pengurusnya Haji Yayat dan yang lainnya. Para sesepuh-sepuh yang ada di sini yang tidak bisa kami sebut. Nah, mohon semuanya ikut bergabung dong. Anda punya apa? Punya niat, punya doa, doakan setiap malam. Jadi kalau mau berjuang itu ada 5. Kalau bisa berjuang dengan 5-5-nya hebat. Paling enggak 4 deh. Paling enggak 3. 2 atau 1. Yang enggak keterlaluan. Berjuang itu yang pertama adalah dengan ilmunya. Yang punya il. Yang kedua dengan harta. Yang kedua, ketiga dengan tenaga. Yang keempat dengan pikirannya, ide-ide. Yang kelima dengan panjatan doa. Paling enak yang mana? Manja. Tapi jangan ngambil satu tok, doa aja deh Buya, cukup. No. Tapi ya enggak apa-apa kalau Anda doain, kalau doanya dikabulkan beres ya. Cuman doanya saya ajari, Ibu harus tahu doanya, begini doanya. Ya Allah, ikuti. Kirimkan ahli surga yang bisa berjuang di pesantren ini. Amin. Kurang, Ibu ketinggalan nanti. Dan jadikanlah saya bersama mereka. Begitu. Doanya begitu, gak usah banyak-banyak. Nanti yang datang ahli surga. Dan alhamdulillah Bu, teman kita banyak Bu. Saya itu bingung kok. Bingungnya bukan bingung, gak bingung sebenarnya, Allah Maha Kuasa kok. Kita gak susah di Cirebon. Yang ngurusi juga teman-teman semuanya. Di Saung Balong ngurusi teman-teman pejuang-pejuang. Di Cianjur pejuang mujang. Semoga saya dapat pahala aja Bu. Saya kiai yang paling kurang susah kayaknya ini. Ya ini semoga gara-gara gak susah ini tetap pahalanya gede deh. Jadi yang Cianjur jalan, di Batam ya tinggal tanya, aduh jalan. Ada aja Allah ngirim, dan kadang dikirim saya gak kenal sebelumnya. Saya gak pernah kenal dengan Pak Haji Khairuman, mana saya pengen. Saya gak pernah kenal sebelumnya. Gak pernah telepon-teleponan juga, ayo. Tapi kalau sudah waktunya ketemu, ketemu. Yang di mana, di Purbalingga, yang di Cianjur. Gak pernah kenal sebelumnya. Tapi kalau sudah dicatat oleh Allah harus bertemu, kan akan bertemu. Program pesantren berjalan dan banyak saudara. Makanya misi pesantren itu adalah bukan mendidik santri saja. Kita akan membuat perkumpulan yang banyak, macam-macam, tapi dalam perkumpulan menuju kepada Rasulullah. Makanya kadang-kadang ada perkumpulan dagang, ya sudah kumpul aja bab dagang, nanti penting dagang masuk surga, kan gitu ya. Ada urusan bisnis, ada urusan macam-macam. Sehingga Al-Bahjah pun juga buat program dakwah yang banyak. Bukan sekedar pondok pesantren para ibu, para bapak. Kita ada stasiun radio. Ibu dengar setiap saat kan? Stasiun radio. Pondok ada radionya? Iya pondok. Al-Bahjah ada radio. Banyak pondoknya, bukan radio satu. Radio ada di Kuningan, ada Majalengka, ada di Cirebon, ada di Purbalingga, di Bogor, ada di Batam, ada di Pontianak, ada di banyak. Loh, siapa yang ngurus itu? Apakah duitnya Bu Yayah ya? Sepi kosong, goceknya gak ada. Hamba Allah. Dan itu kita yakin doanya para jamaah. Tadi yang saya tuntun doanya. Ya Allah kirimkan ahli sur. Ada aja. Hari ini pun ada beberapa tempat yang ditawarkan kita belum sempat melihatnya. Ada ditawarkan di Bogor, di Banjarnegara, di mana itu ada. Mohon segera dilihat Bu ya. Ntar melihat saja. Jadi begitu mudahnya. Kenapa itu semuanya? Kami yakin doa tadi. Makanya Ibu ya paling enggak doa deh. Doanya yang sering ya. Doa ya Allah kirimkan ahli surga ke tempat dan jadikanlah saya bersama mereka. Jangan ditinggal doanya, nanti buku ketinggalan, gak enak dong. Untuk setelah itu Anda bisa berdoa dengan harta Anda. Untuk apa ayo harta kalau bukan untuk di surga nanti. Ketahuilah ibu yang punya duit, bapak yang punya duit, gak akan ngurangi dapur Anda. Ahli maksiat itu kalau mau maksiat keluar duit loh. Itu yang mau bermaksiat harus naik pakai kapal pesiar misalnya atau pergi ke luar negeri itu beli tiket enggak? Beli tiket enggak? Beli, mau maksiat, mau zina di sana, keluar duit, bawa rombongan, keluar duit untuk maksiat. Mau neraka bayar, apalagi mau surga. Nah, kalau kita punya rezeki gunakan, enggak akan kurangi dapurnya, usahanya juga tetap jalan toh itu yang maksiat. Bagaimana kita dengan Allah kok ragu-ragu? Usaha Anda tidak akan kurang. Loh, tapi pas saya bergabung dengan pondok kok asyik mereset. Biarpun enggak gabung merosot, ya merosot. Kalau berjaya juga berjaya, gak ada hubungannya merosot karena bergabung dengan pondok tuh gak ada. Bahkan beruntung, suatu ketika ada satu orang, ini cerita di zaman dulu, zaman guru kita ada cerita. Satu orang itu seorang pengusaha besar. Dan insya Allah yang bergabung ini semakin besar, semakin berjaya di sini. Ada ceritanya, setelah bergabung ini diuji oleh Allah dengan kebangkrutan. Secara zahir seperti Sayyidah Khadijah Kubro sendiri. Sayyidah Khadijah itu adalah bisnis, pebisnis besar, wanita pebisnis kaya raya, tapi setelah itu bersama Nabi digunakan untuk berdakwah sampai habis. Nah ceritanya ada satu orang itu, pas saya bergabung dengan, kamu bisa bangun apa di situ, tanya oleh sang guru tersebut. Saya bisa membangun pesantren, bangun masjid dan sebagainya, tapi kok tiba-tiba pada akhirnya saya runtuh, tidak punya kecuali rumah kecil, istri dan anak-anak saya pun hidupnya pas-pasan. Dijawab oleh guru mulia itu, Anda beruntung. Waktu bangkrut Anda punya, sudah punya tabungan yang banyak. Nasib buruknya kan, bangkrut tapi gak punya tabungan. Itu bangkrut gak ada urusannya dengan orang beribadah tidak beribadah. Waktu bangkrut bangkrut. Wong yang gak sholat saja bisa kaya raya, ada gak? Jangan gara-gara sholat lalu berlalu. Gak ada, yang gak sholat ada bangkrut, yang gak sholat ada kaya. Yang sholat bisa bangkrut, yang sholat bisa kaya. Gak ada masa, gak ada hubungannya, itu sudah jatahmu. Maka beruntunglah waktu kamu bangkrut, kamu sudah punya tabungan besar. Ini sebuah kisah ini. Artinya apa? Enggak akan rugi orang dengan Allah. Selamanya tidak akan rugi. Apalagi di saat diberi kesuksesan. Semoga semuanya sukses di dunia. Untuk akhirat. Baik, ini saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Berjuang dengan harta, ilmu, tenaga, pikiran, doa. Makanya kami sampaikan, enggak apa-apa nyambung ke pondok, saya akan ngirim kangkung 3 ikat. Taruh di situ, nanti pasang kotak situ, 3 ikat kangkung. Enggak. Berarti yang datang bukan kangkungnya, hatinya. Berarti otomatis orang ini gak benci ke pondok. Kayu, oke. Apalagi tahu, gak apa-apa semuanya. Inilah kita inginkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah para hadirin hadirat, para pemirsa Al-Baju TV dan juga para pendengar setia Radio Kunitbook dimanapun sahabat berada. Tibalah saatnya kita menginjak pada acara atau sesi tanya jawab. Sebelum ke pertanyaan langsung dari jamaah, kami buka pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kami. Pertanyaan pertama yang datangnya dari salah satu pendengar radioku Majalengka, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam. Buya yang kami hormati, izin bertanya, bagaimana seharusnya seorang guru memberikan sanksi atau hukuman kepada muridnya karena sekarang-karang ini banyak murid yang berani melaporkan gurunya karena tidak terima dihukum oleh guru tersebut. Syukron Buya atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukuman itu kan tujuannya adalah, hukuman itu bukan tujuan, tapi hukuman itu adalah sarana untuk menghentikan atau untuk mengembalikan orang yang salah agar baik. Maka dihukum. Bukan tujuan kita adalah menghukum, bukan. Maka karena itu adalah bukan tujuan, maka hukuman itu dipilih. Yang paling tepat untuk anak tersebut agar kembali. Ada orang dihukum tambah lari. Sehingga menghukum sendiri itu seperti seorang dokter kalau mau ngasih obat kepada pasien. Dosisnya kelebihan mati itu orangnya. Kalau dosisnya kurang kebal penyakitnya, bandel. Makanya biasanya hukum itu adalah, hukum yang paling tepat biasanya adalah yang menjadikan dia itu sadar secara psikologi. Mungkin dibikin macam-macam, misalnya ada kadang suruh berdiri saja bagi orang yang sudah rasa malunya tinggi, sudah malu kapok dia, gak mau ngulang lagi. Kamu melanggar lagi ya, berdiri depan masjid sana. Kalau perlu suruh jejer nanti santri yang nakal sini pas pengajian, suruh berdiri begitu, yang ngadep ke sini sudah. Itu sehari sudah kapok nih. Ah, enggak mau ngapain. Suruh berdiri lagi nanti. Nanti foto lagi dikirim ke Abah lagi. Macam gitu. Jadi enggak usah pakai rotan, bisa jadi. Jadi tujuannya adalah agar dia sadar, agar dia berhenti dari ke. Makanya di dalam Islam sendiri ada potong tangan dan sebagainya, bukan tujuan. Kenapa kok waktu mencuri ada potong tangan? Bukan tujuannya motong tangan, bukan. Tujuannya agar dia berhenti mencuri dan orang lain mikir kalau ngelihat ini gak akan mau mencuri. Untuk yang lain juga. Sehingga hukuman itu bermanfaat untuk yang dihukum dan orang yang tidak dihukum. Biar ngerti kalau saya melanggar hukumannya semacam ini. Baik. Nah, kemudian hukuman itu, ini yang kedua. Jangan sampai hukuman fisik yang membahayakan. Hukuman fisik yang membahayakan. Kalau mau dijemur pun misalnya dilihat dulu, anak itu punya ada masalah kesehatan atau enggak. Dilihat dulu, tidak bisa dipukul rata. Kalau memang kemudian hukumannya pun jangan terlalu siang. Kata menurut kata medis, katanya kalau siang-siang juga kurang baik. Katanya begitu, hari dengar barangkali. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, kemudian apakah benar hukuman rotan dan sebagainya? Rotan ala kadarnya dong, bukan rotannya orang ngamuk. Orang ngamuk jedar-jedar sampai babak belur, ya enggak benar itu. Kata sebagian guru, ada rotan adalah untuk meruntuhkan, menggugurkan setannya itu. Jadi ya wajar saja pukulan-pukulannya biasa. Cuman jangan dikit-dikit langsung pakai pukulan. Sehingga ada anak tuh kebal, sudah ngerti saya melanggar, pukul 10 sudah beres. Latihan. Sudah kebal itu ada. Kebal di rotan itu ada. Enggak seperti itu. Maka kalau sudah kebal di rotan, jangan di rotan lagi. Ya, makanya roh hukuman itu selalu ada, tapi ingat, sebagai penghukum harus selalu berpikir untuk membuat bagaimana agar ada perubahan. Kadang dipanggil saja sudah malu loh ya. Yang perlu dihindari adalah menghukum dengan fisik yang sampai membahayakan siswa tersebut, itu tidak diperkenankan dalam syariat. Bahkan menghukum anak pun juga begitu. Ibu sih biasa aja menghukum anaknya, misalnya suruh tidur di luar, tidak boleh di kamar. Cuman diam-diam dilempar bantal sama selimut gitu, Bu. Jangan langsung wah tidur di lantai, besok masuk angin, ibu pusing sendirilah. Jadi kalau marah, kamu selama malam ini tidak boleh tidur sama Umi karena kamu nakal. Sama Abah enggak boleh. Terus di mana? Pintu. Cuman pintunya jangan dikunci, dibuka sedikit biar dia berani juga buka sedikit enggak sengaja. Terus tiba-tiba ada bantal sampingnya, selimut ya. Terus sudah dipasang obat nyamuk. Itu harus. Tapi dia ngerti, jangan langsung bukan ini kadang-kadang ibu tuh kalau marah juga habis-habisan itu. Digebir sudah biarin besok demam, bingung lah ibunya. Ya, jadi menghukum itu juga harus ngerti bukan tujuan menghukum. Ada. Tujuannya adalah dia biasa sembuh. Kadang anak kecil tuh kalau sudah didiemin saja sudah beres itu. Enggak boleh tidur sama Abah sama Umi. Umi berdua di sini, kamu enggak ada. Jangan biasakan dengan bisa dikunci di kamar takut melakukan sesuatu yang kemudian direndam dia punya penyakit ya. Ya kalau direndam dikebyur sesaat sih pagi-pagi dikebyur Bang. Kenapa dikebyur? Ibu sedang waktunya mandi juga itu. Aja ngerti sebenarnya, cuman bahasanya bahasa menghukum itu. Jadi kesehatan juga perlu dipikirkan. Baik. Jadi hukuman tetap ada tapi bukan hukuman yang membahayakan. Dan setiap anak kadang berbeda-beda hukumannya. Berlaku hukuman ta'zir. Namanya ta'zir. Pokoknya jangan dihukum diambil duit. Santri jangan dihukum dengan didenda. Sebab denda disepakati ulama tidak diperkenankan. Denda dengan uang itu enggak boleh. Itu disepakati para ulama. Pondok jangan mendenda. Selesai. Wallahu a'lam bissawab. Baik, tibalah kita ke pertanyaan dari jamaah. Kami persilakan satu jamaah dari bapak-bapak dengan satu pertanyaan dan satu dari jamaah ibu-ibu. Acungkan tangan yang ingin bertanya dari bapak-bapak. Ya, ada? Baik. Bentar Pak, agak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Buya, saya mau bertanya. Saya pernah mendengarkan ceramah Buya di media sosial tentang bersedekah tapi posisinya masih ada hutang. Apa itu? Ada hutang. Bersedekah ataupun berbuat ya memberikan sesuatu kepada itu, tapi dalam ada ininya enggak, maksudnya ada takarannya atau gimana gitu Bu ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai usaha ya, pengusaha gitu suka ada jadi bingung gitu Bu ya, menyikapinya gimana gitu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membayar hutang adalah wajib, bersedekah adalah sunnah, maka didahulukan yang wajib. Cuman begini, apakah boleh jika ada orang punya hutang lalu bersedekah? Dilihat dulu. Jika hutangnya sudah jatuh tempo, maka Anda tidak usah berpikir tentang sedekah. Tapi kalau hutang itu belum jatuh tempo dan sudah ada gambaran dalam urusan bisnis kan ada hitungannya sendiri, maka Anda sah bersedekah. Karena tidak ada pebisnis yang enggak punya hutang hari ini. Memang hutang dibuat untuk seperti itu, untuk perputaran dan seterusnya. Berarti memang ada gambaran untuk bayaran dan temponya sudah ada sendiri. Sebab gambarannya sederhana begini, ibu saya pinjam duit 10 juta kepada ibu. Jangan menganggap saya ustadz, biasa tetangga, saya tetangga Anda pinjam 10 juta. Misalnya hari ini harus dibayar, tak taunya saya tidak bayar utang. Tak taunya ibu dengar saya nyumbang masjid 10 juta. Ngenes enggak? Marah. Ya begitu kisahnya. Karena yang punya utang itu, yang punya uang bakal ngedumel. kecuali dapat izin ibu, saya mau nyumbang ke masjid, kelihatannya masjidnya mendadak, boleh enggak bu? Oh enggak apa-apa, saya kasih itu. Oh, baru bu, boleh. Berarti utang jatuh tempo, jangan. Ya enggak? Kalau utang jatuh tempo adalah jangan. Tapi kalau utangnya belum jatuh tempo, atau masih diizinkan, biarpun jatuh tempo tapi diizinkan bu, boleh. Dan kami himbau, masalah utang ini penting sekali. Dahulukan untuk menyelesaikan urusan utang. Jangan berpikir tentang berbuat baik dulu selagi masih punya urusan utang. Jadi beresin, karena utang wajib. Kalau sudah wajib, didahulukan. Termasuk bayar zakat wajib. Cuman pengakuan orang kaya juga ini. Ternyata membayar zakat lebih berat daripada sedekah. Bayar zakat berat daripada sedekah. Sedekah bisa beral, tapi giliran ngitung zakat berat karena ada setannya. Setan seneng kalau orang melakukan sunnah lalu tidak melakukan yang wajib. Makanya kami juga sering mengingatkan, jangan diseru orang untuk bersedekah tapi belum beresi dua hal, utang sama apa tadi? Zakat. Beresi dulu. Utangnya harus ada, beda. Utang jatuh tempo sama utang belum jatuh tempo. Zakat harus. Kalau sudah jatuh tempo, jangan berpikir tentang sedekah dulu. Dan pada itu, makanya pondok kita tidak diambilkan dari duit zakat. Duit zakat adalah untuk fakir miskin. Maka ibu kalau bapak kalau punya zakat banyak, jangan diberikan ke pondok untuk bangun pondok. Tapi pondok mengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak. Insya Allah seperti itu. Baik para pebisnis, tidak usah ragu, karena bisnis itu biasa perputaran. Yang jual beras, jual kerupuk, jual apa itu, ya biasanya ada perputaran. Maka kita ngambil dulu, nanti bayarnya nah. Nanti kan ngutang begitu, terus begitu. Ini adalah dalam putaran bisnis lain babnya. Tapi ketika Anda datang pinjam murni, kemudian bukan urusan bisnis, maka sudah jatuh tempo, Anda pikirkan untuk membayar utang tersebut. Jangan berpikir untuk urusan-urusan yang lainnya. Karena membayar utang adalah wajib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada jamaah ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan bisa mengajukan pertanyaan. Satu jamaah dengan satu pertanyaan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Buya, ini masalah utang juga, cuma ini berbentuk barang. Misalnya dulu ada yang minjem atau ngutang barang, contohnya magic jar gitulah atau magicom gitu. Nah itu bertahun-tahun tuh dia tuh nggak bayar. Nah sekarang misalkan dia mau bayar, itu dihitungnya harga dulu atau harga sekarang? Nah itu aja yang ditanyakan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang buruk itu dikembalikan kepada waktu pinjamnya dulu ibu. Kalau pinjamnya ibu pinjam magicom, saya punya magicom banyak ya. Ibu lalu ngutang magicom, sudah dihargai atau belum waktu itu? Kalau sudah dihargai waktu 250 ribu, berarti yang harus bayar adalah harganya 250 ribu. Kecuali bindang, ibu pinjam magicom ya, iya nanti kembalikan magicom lo ya. Itu baru nanti harga magicom terserah. Kalau magicom ternyata jadinya kayak emas, ya bayar magicom. Nah, tapi kalau sudah dinilai harga nggak boleh. Nanti masuk riba, 250 ribu kok jadi 500 ribu. Karena, jadi tinggal waktu membeli itu seperti apa. Misalnya semen sama. Ibu beli, pinjam semen, kembalikan semen. Bukan kembalikan duit. Biarpun semen naik, tetap ibu kembalikan semen. Kalau duit ya enggak dong, duit dulu semen 50 ribu, sekarang 70 ribu. Enggak bisa, jadi kalau semen bayar duit bayar duit, enggak boleh ada tambahannya. Seperti itu, ya. Lagi, ditutup dengan doa sudah. Cukup Bu ya. Baik insya Allah, ini mukadimah ibu ya, perkumpulan. Nanti ibu siapin pertanyaan macam-macam. Ibu tanya boleh macam-macam, Bu ya gimana resepnya bikin rujak ulek? Boleh nanti, saya akan jawab nanti. Saya senang rujak ulek kawan nanti. Jadi tenang aja, enggak urus masalah agama nanti. Nah, ya. Yang penting berani gini Bu. Jadi kita pengen terbuka. Sebab kadang kami itu dapat ilmu justru dari pertanyaan-pertanyaan. Ilmu itu sudah terpendam lama. Enggak ada yang tanya juga enggak keluar-keluar. Baru setelah ada yang tanya baru keluar. Kita belajar lama ngumpulin. Enggak ada yang tanya juga, enggak ada yang punya masalah enggak. Baru setelah ingat lagi. Maka ilmu kita itu keluar lagi gara-gara ada yang tanya. Kalau enggak tahu ya saya tinggal bilang wallah alam, minggu depan ketemu lagi, kan gitu. Enak. Baik, cukup ya. Ibu kan berjuang untuk pondok, paling tidak dengan doa. Termasuk doa lagi satu lagi, Bu. Doanya satu lagi. Jadikan semua yang ada di keliling pondok ini mencintai pondok. Doakan semuanya mencintai pondok. Sungguh kita tidak rela jika ada yang membenci pondok. Kita ingin suatu ketika kalau ada kegiatan, misalnya nanti suatu ketika ibu bakal besar di sini, ada maulid besar acara. Kalau acara besar nanti kita pengen tetangga buka rumah semuanya, ada bikin kue-kue, jadi tamunya sudah mampir-mampir minum-minum di situ. Jadi kayak lingkungan pondok semuanya. Yang mau ada sama. Dan jangan sampai ada yang mengganggu pondok. Gak ada yang bisa menolong. Ganggu pondok. Gak ada yang bisa menolong. Karena ganggu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusur alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Dan kami mohon ya Allah seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, tanpa kebencian, tanpa dengki, tanpa dendam ya Allah. Dan kami mohon jadikan tetangga-tetangga pesantren ini adalah ahli surga ya Allah. Jangan sampai ada satupun dari mereka yang tidak senang dengan tempat ini, karena tempat ini tempat mulia ya Allah. Yang tidak senang dengan kemuliaan hanya orang hina ya Allah. Dan kami tidak ingin ada tetangga kami yang hina ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami kekuatan untuk bisa berjuang di tempat ini ya Allah. Apakah kekuatan dengan harta kami atau ilmu kami atau tenaga kami atau pikiran kami dan panjatan doa ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk bisa berjuang di tempat ini ya Allah. Jangan tinggalkan kami untuk bisa berjuang di tempat ini ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang di tempat ini, berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jadikan apa yang mereka berikan, yang mereka lakukan dari kebaikan-kebaikan itu adalah kebaikan yang bisa mereka lihat kelak di akhirat. Dan kembalikan kepada mereka di dunia dengan kebaikan. Dan di akhirat nanti Allah dengan pahala yang berlipat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada anak-anak kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Khususnya mereka yang telah berjuang di pondok ini, yang berjuang di tempat ini artinya berjuang untuk anak-anak umat kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jaga anak-anak mereka ya Allah. Anak-anak yang berjuang di tempat ini, jaga mereka ya Allah, seperti yang Kau janjikan, jika Engkau menolong hamba-hambaku, Aku akan tolong Kau. Dalam hadis ya Allah, Engkau sebutkan melalui lisan kekasihmu Nabi Muhammad, yang menolong hamba-hamba Allah akan Kau tolong ya Allah. Yang telah menolong hamba-hambamu akan Kau tolong. Maka kami mohon berikan pertolongan kepada kami semua. Dan kami mohon jadikan anak-anak kami yang ada di sini, para santri, ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad, ketulusan hati mereka ya Allah. Jaga hati mereka ya Allah. Jaga hati mereka ya Allah. Berikan ketulusan. Mudahkan segala urusan orang tua mereka. Dan kami mohon yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, berikan kepada mereka segala kebaikan. Jaga orang tuanya, jaga diri mereka, jaga anak-anaknya, jaga keluarganya, jaga tetangganya ya Allah. Jadikan kami semua ahli surgamu. Yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki. Yang halal, penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan dalam membayar hutang kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Dan kami mohon jadikan ini tempat yang penuh berkah ya Allah. Pandang dengan kasih sayangmu ya Allah. Jadikan tempat ini menyala bagi ahli langit seperti bintang gemintang menyala untuk ahli bumi ya Allah. Jadikan tempat ini adalah kendaraan kami menuju-Mu dan menuju surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua ketulusan, keikhlasan. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari kebencian. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah ampuni mereka. Jangan hukum mereka ya Allah. Kami tidak ingin, tidak rela jika ada orang yang engkau hukum karena dia berbuat salah kepada kami. Kami telah memaafkan dan maafkan dia, ya Allah, dan berikan kesadaran, ya Allah. Kami tidak ingin menyisakan dengki dendam di hati kami, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dan tetangga kami dari meninggalkan salat. Jauhkan kami dan tetangga kami dari berjudi, jauhkan kami dan tetangga kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami ya Allah dari hinanya zina, ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, santri kami, jaga mereka, jauhkan dari kehinaan zina, ya Allah. Jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah. Jauhkan dari zina, ampuni, ampuni, ya Allah. Tutup aib kami dan aib mereka semua. Segala dosa kami ampuni, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada PR Ibu. Ibu pulang harus memberitahu teman atau saudara minimal 10 orang, memberitahu gelombang radio 92,4. Kalau Ibu enggak ngasih tahu, Bapak enggak ngasih tahu, bulan depan enggak boleh ngaji. Harus ngasih tahu minimal 10 orang. Kemudian bulan depan Ibu minimal juga mengajak 5 orang. Satu orang ngajak 5 orang. Kalau Ibu enggak bisa ngajak 5 orang, Ibu gagal. Bapak gagal 5 orang. Majlisnya di sini insyaallah ya. Dan kamar mandinya sudah tahu Ibu ya, ibu-ibu yang solehah. Kamar mandinya di mana? Kamar mandi di sana ada, kamar mandinya enak cukup, enggak usah nahan apa, ada kamar mandi khusus untuk ibu-ibu, bapak-bapak ada di putra sana insyaallah. Jadi insyaallah fasilitasnya akan semakin disempurnakan. Ini saja. Billahi taufik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamnya jam 8 tepat nanti. Pokoknya tidak boleh mundur. Jam 8 mulai, setengah 10 sudah bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.